wong iman wile seran duwe rasa wedi apapun, pasrah tawakal karo Gusti Allah. Kowe ora duwe bojo, ngemiso karo Gusti Allah, aja ngemis karo calon bojomu. Kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Allah, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry. Setuju? Jodohmu itu sudah diatur oleh Allah, kok kamu belum dapat jodoh? Barangkali kamu yang sulit diatur. Ngono. Engko bengi mangkat ning masjid, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ya Allah, jika dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Kowe omane seneng karo sing jilbabe abang kae. Iya. Ya Allah. Bila jilbab merah itu jodohku ya Allah, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila bukan jilbab merah yang menjadi jodohku ya Allah, mbokne yo ora apa-apa ya. Lha tak kandhani, rabi niku syaratnya namung kalih, kalih sinten? Iya jilbab abang iya. Kuwi tukang sutinge matane codot to.